Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال المؤلف حفظه الله تعالى باب الصيام المستحب باب tentang puasa yang disunnahkan atau disebut pula shaumun nafilah, puasa-puasa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan di dalam bab ini beliau akan menyebutkan beberapa hal dari puasa-puasa yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan faedahnya adalah untuk semakin meningkatkan derajat seseorang di sisi Allah dan menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang terjadi pada puasa-puasa yang wajib, mungkin disebabkan karena mengghibah ataukah disebabkan karena perkataan dusta, atau disebabkan karena melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang lainnya yang menyebabkan pahala seseorang ketika mengamalkan puasa yang wajib itu semakin berkurang. Maka dengan adanya nawafil, puasa-puasa yang disunnahkan ini, maka dengan puasa inilah yang akan mengangkat derajat dan menyempurnakan puasa-puasa yang hukumnya wajib tersebut. Dan perlu kita mengetahui ikhwan fiddin azakumullah, bahwa dalam setahun tidak ada kewajiban yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan bagi kita untuk berpuasa kecuali pada bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan inilah merupakan nas dari Allah subhanahu wa ta'ala perintah untuk berpuasa selama sebulan penuh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan ketika ada salah seorang badu, dalam hadis Thalhah bin Ubaidillah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ketika badu ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan bertanya tentang apa saja yang diwajibkan atasnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khamsu salawatin fi kulli yaumin wa lailatin, salat 5 waktu sehari dan semalam. Kemudian orang ini bertanya lagi, hal alayya ghairuha, apakah ada kewajiban yang lain? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, la illa an tattawwa, tidak ada kewajiban atas kamu kecuali apabila engkau hendak melaksanakan yang sunnah. Kemudian dia bertanya lagi, apakah ada lagi yang lain yang wajib? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wasiyamu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Lalu dia bertanya lagi, hal alayya ghairuha, apakah ada yang lain yang diwajibkan kepadaku? Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la illa an tattawwa, tidak ada kewajiban atas kamu kecuali apabila engkau hendak melaksanakan yang sunnah. Maka di sini menunjukkan bahwa dalam setahun tidak ada puasa yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya kepada kita kecuali puasa di bulan Ramadan. Dan tentunya di sana ada jenis-jenis puasa yang tidak tetap waktunya yang juga menjadi wajib, seperti puasa bernadar. Apabila seorang bernadar bahwa dia berniat untuk berpuasa jika terlepas dari mara bahaya ini, ataukah dia bernadar untuk berpuasa, maka puasa tersebut menjadi wajib hukumnya. Demikian pula ada puasa yang lain yang diwajibkan, yaitu puasa kafarah, seperti apabila seorang melakukan pelanggaran di siang hari Ramadan dengan persetubuhan, maka dia diwajibkan atasnya. Di antara salah satu bentuk kafarah adalah berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Adapun selain daripada itu, maka yang ada adalah puasa-puasa yang sunnah. Di dalam kitab ini akan disebutkan beberapa jenis puasa yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Puasa-puasa yang muqayyad, puasa yang disebutkan waktu-waktunya dan sudah tertentu waktu-waktunya. Maka di sini akan disebutkan beberapa jenis-jenis puasa yang sifatnya muqayyad. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, sebagaimana yang kita sebutkan bahwa di sini akan disebutkan beberapa hal dari jenis-jenis puasa yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sifatnya muqayyad, yang sudah tertentu waktunya. Akan tetapi di sana sebenarnya ada puasa sunnah yang sifatnya mutlak. Yang ini yang tidak disebutkan oleh beliau. Yang sifat dari puasa tersebut, pada asalnya berpuasa sunnah dibolehkan pada hari apa saja dan tidak tertentu pula waktu-waktunya dan pada tanggal berapa. Kapan seseorang ingin melaksanakan sunnah, yaitu dengan berpuasa, maka dia diperbolehkan untuk berpuasa tanpa tertentu harinya. Inilah yang terkadang pula diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat beliau datang ke tempat Aisyah radhiyallahu taala anha. Lalu kemudian beliau bertanya, apakah ada makanan? Maka dijawab oleh keluarganya bahwa hari ini tidak ada makanan. Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inni idzan shaim. Kalau demikian, saya dalam keadaan berpuasa. Padahal pada awalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mempunyai keinginan dan tidak berniat untuk berpuasa pada hari itu. Akan tetapi ketika beliau bertanya dan tidak mendapatkan sesuatu dari apa yang dimakan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berniat untuk berpuasa. Ini adalah merupakan puasa yang mutlak. Apabila dia ingin berpuasa maka boleh, dan apabila dia tidak ingin berpuasa maka juga tidak mengapa. Akan tetapi dalam hal puasa yang mutlak, kita harus memperhatikan hari-hari yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa, seperti hari Jumat. Menyendirikan hari Jumat tidak diperbolehkan. Kemudian hari Sabtu juga telah terdapat beberapa dalil, walaupun sebagian para ulama melemahkan riwayat tersebut. Demikian pula pada hari Id tidak diperbolehkan bagi seorang untuk berpuasa sunnah pada hari-hari tasyrik. Maka ikhwan fiddin azakumullah, diperbolehkan selain daripada hari-hari yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula puasanya para pemuda yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj." Faman lam yastati' fa alayhi bis-shaumi fa innahu lahu wija. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai kalian para pemuda, siapa di antara kalian sudah punya kemampuan, maka hendaklah dia menikah. Maka yang demikian ini lebih menjaga pandangannya dan lebih memelihara kemaluannya. Maka barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, ya. Maka itu adalah merupakan perisai bagi dia. Berpuasa di sini secara mutlak. Kapan dia ingin berpuasa silahkan, sebab dengan puasa tersebut salah satu faedahnya adalah untuk menghancurkan syahwat dan untuk melemahkan syahwat seseorang di saat terjadinya kelemahan jasmani. Maka ikhwan fiddin azakumullah, di sana ada puasa-puasa yang mutlak yang seseorang boleh untuk melaksanakan dan berpuasa pada hari-hari tersebut. Adapun yang disebutkan di sini oleh al-muallif rahimahullah, beliau akan menyebutkan jenis-jenis puasa yang muqayyadah. هذه الأيام التي حبب الله على لسان نبيه صومها. Ini adalah merupakan hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala mencintai melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa pada hari-hari tersebut. Fa awwaluha, adapun puasa yang pertama, saumu yaumin wa iftaru yaumin, berpuasa sehari dan berpuasa berbuka sehari. Yakni puasanya siapa, ikhwan? Puasa Daud alaihissalam. Dzalika afdhalus siyam, yang merupakan puasa yang paling afdal dan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbu siyami ila Allah siyamu Daud, bahwa puasa yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah puasanya Daud. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman, adalah beliau berpuasa sehari dan berbuka sehari. Akhrajahul Bukhari wa Muslim min hadithi Abdullah ibn Amr. Hadith ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadith Abdullah ibn Amr. Naam, puasa Daud. Dan juga yang tidak disebutkan di sini adalah berpuasa sehari, berbuka dua hari, sebagaimana yang juga terdapat dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan bahwa Abdullah bin Amr bin Al-As berpuasa sepanjang masa, berpuasa dahar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan padanya, telah sampai kepadaku kabar bahwa engkau melakukan ini dan ini. Lalu kemudian betul kata Abdullah bin Amr bin Al-As, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia dengan beberapa anjuran, di antaranya berpuasa 3 hari dalam sebulan. Dia mengatakan, saya lebih sanggup daripada itu. Saya mampu melakukan lebih daripada itu. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sum yauman wa aftir yaumain, berpuasalah 1 hari dan berbuka 2 hari. Puasa sehari, berbuka 2 hari. Nah, kata Abdullah bin Amr bin As, saya mampu lebih daripada itu. Lalu kemudian beliau menyebutkan tentang hadis puasa Daud alaihi salam. Maka di dalam hadis tersebut pun terdapat perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa juga termasuk yang sunnah adalah berpuasa 1 hari dan berbuka 2 hari. Wa kadzalika siyamul itsnain wal khamis, demikian pula berpuasa Senin Kamis. Lima sahha 'inda Abi Dawud wa ghairi, berdasarkan yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasumul itsnain wal khamis, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Akhrajahu an Usamah bin Zaidin, dikeluarkan hadis ini dari Usamah bin Zaid. Thumma siyamul ayyamil bidh, kemudian berpuasa pada hari-hari putih. Berpuasa pada hari-hari putih. Dinamakan hari-hari itu putih disebabkan karena di malam hari terang benderang, seakan-akan memutih di malam harinya. Dan ini tidak terjadi kecuali pada pertengahan bulan Hijriah, 13, 14 dan 15. Maka dinamakan puasa ini adalah puasa di hari-hari putih, ayyamul bidh. Wa fiha ahaditsu katsiratun, dan tentang sunnahnya puasa ini terdapat hadis-hadis yang banyak. Wa asrahuha, yang paling jelas dari hadis tersebut, haditsu Abi Dzarrin 'inda Tirmidzi wa ghairihi, hadisnya Abu Dzar, Jundub ibn Junad al-Ghifari, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan selainnya. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, idza sumta min asy-syahri thalathata ayyamin, jika engkau hendak berpuasa dalam satu bulan tiga hari, fasum thalatha asyrah wa arba'a asyrah wa khamsa asyrah, jika engkau hendak berpuasa dalam sebulan tiga hari, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpuasalah pada tanggal 13 dan tanggal 14 dan tanggal 15. Hari yang ke-13, yang ke-14 dan yang ke-15. Maka di dalam hadis ini, hadis yang sahih, menjelaskan kepada kita bahwa berpuasa pada ayyamul bid adalah merupakan salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ada lagi yang lebih rendah lagi tingkatannya, ini yang afdal. Dalam hal sebulan tiga hari, maka menentukan tanggal 13, 14 dan 15, ini yang lebih afdal. Ada yang lebih rendah kedudukannya, yaitu berpuasa tiga hari dalam sebulan tapi tidak ditentukan waktunya. Ya, tanpa ditentukan waktunya. Apakah di awal bulan ataukah di pertengahan bulan atau di akhir bulan? Naam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu thalathata ayyamin min kulli syahr. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berpuasa tiga hari dari setiap bulan. Lalu beliau mengatakan, la yubali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal samaha awal syahri aw wasatahu aw akhirahu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak memperdulikan apakah beliau berpuasa di awal bulan atau di pertengahan bulan atau di akhir bulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memperdulikan itu. Apakah di awal bulan atau di pertengahan bulan atau di akhir bulan. Di sini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memperhatikan dan tidak menentukan waktu-waktunya. Oleh karena itu kata para ulama bahwa dalam hal berpuasa tiga hari dalam sebulan ada dua macam. Ada puasa yang pertama yang telah ditentukan waktunya. Nah, itulah yang disebutkan dalam hadis Abi Dzar yang kita sebutkan. Berpuasa tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15 dari setiap bulan pada bulan Hijriah. Dan ada pula yang berpuasa tiga hari dalam sebulan, akan tetapi puasa tersebut adalah puasa yang tidak ditentukan waktunya. Apakah dilakukan di awal bulan, ataukah di pertengahan bulan, ataukah di akhir bulan, ataukah satu di awal, satu di tengah, satu di belakang, maka tidak ada aturannya. La yubali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam tidak memperdulikannya. Akan tetapi para ulama mengatakan bahwa berpuasa tiga hari dalam sebulan, nah, pada hari yang telah ditentukan waktunya, yaitu pada tanggal 13, 14, 15 atau disebut juga dengan hari-hari bidh, hari-hari putih, maka itu lebih afdal dibandingkan dengan puasa yang dilakukan secara mutlak tanpa ada ketentuan waktunya. Thumma siyamu sittati ayyamin min syawal. Kemudian berpuasa enam hari di bulan syawal. Lima thabata fi sahih muslim. Berdasarkan yang telah sahih dalam riwayat muslim. An Abi Ayyub al-Ansari. Dari hadithnya Abu Ayyub al-Ansari. Radiyallahu ta'ala anhu. Qala sallallahu alaihi wa sallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, man shoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan, wa atba'ahu dan menyertakannya, mengikutkannya sittan min Syawal, dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Maka di dalam hadis ini memberikan isyarah bahwa orang yang diperbolehkan dan orang yang mendapatkan keutamaan yang disebutkan dalam hadis ini adalah orang yang menyempurnakan puasa Ramadannya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maksudnya berpuasa di bulan Ramadan dengan sempurna. Oleh karena itu, apabila seorang punya qadha, dia punya hutang puasa yang tidak yang menyebabkan dia tidak sempat berpuasa di bulan Ramadan 3 hari atau 4 hari atau lebih daripada itu, maka ketika di bulan Syawal sebelum dia melaksanakan 6 hari, ya, sebelum dia mengamalkan 6 hari puasa di bulan Syawal, hendaknya dia menyempurnakan terlebih dahulu qadanya di puasa Ramadan, kemudian setelah itu dia melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal. Dan tidak ada hadis yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mempersyaratkan harus berurutan. Itu tidak ada. Ya, tidak ada hadis yang sahih menunjukkan harus berurutan. Kalau sudah berpuasa pada tanggal 3, harus 4, 5, 6, 7, 8. Tidak ada hadis yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ada dari Rasulullah adalah melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Maka pada tanggal berapapun, ya, apakah secara berurutan atau tidak berurutan dan tidak dilakukan pada hari Id, maka diperbolehkan bagi dia untuk berpuasa pada hari-hari tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan wa atba'ahu sittan min Syawal, dan menyertakannya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, faka'annama shomat dahra, maka seakan-akan dia berpuasa sepanjang masa. Maka ini merupakan keutamaan yang besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan bagi mereka yang berpuasa di bulan Syawal sebagai pelengkap dari puasa Ramadan. Kenapa dikatakan bahwa puasa pada waktu itu adalah puasa sepanjang tahun? Disebabkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-hasanatu bi asyri amsalha, bahwa satu kebaikan itu sama dengan 10 kali melaksanakan suatu kebaikan. Sehingga bulan Ramadan yang 30 hari kita berpuasa kemudian dilengkapi dengan 6 hari di bulan Syawal, berarti 36 kali kita berpuasa, maka ini sama kedudukannya dengan berpuasa 360 hari yang itu merupakan hitungan setahun, ya, itu merupakan hitungan setahun. Maka ini ikhwani fiddin a'azzakumullah yang kita bacakan pada sore hari ini.